هذا الدرس قد درسنا عن الإضافة. إضافة بأن الإضافة قد يكون berangkap, bisa dia cukup idhofah satu kata dengan kata yang lain, bisa dia rangkap dua, bisa dia rangkap tiga. Kita menentukan jenis kata ini mudzakkar atau muannatsnya, ya. Dalhu ghurfatu akhi, ghurfatu akhi, akhi sudah idhofah, akhun dengan ya mutakallim idhofah, idhofah lagi dengan ghurfah, dengan ghurfah. Ghurfatu muannats. Akhi, akhi ma mudzakkar. Ya mutakallim bisa mudzakkar, bisa muannats. Ya, kat apa? Ya, unzur ilal mudhafil awal. Unzur ilal mudhafil awal. Lihat mudhaf yang pertama. In kana muannatsan fal kalimatu muannatsah. Kalau kata pertama ya muannats, maka rangkap idhofah ini juga dianggap sebagai mu'annath. Kalau dia mudhakar, maka dianggap kata ini sebagai mudhakar. Paham ya? Gurfatu akhi saghiratun, gurfatu ukhti kabiratun. Ya, kabiratun. هذا درس في الحادية عشرة. ثم نواصل إلى الدرس الثانية عشرة. الدرس الثانية عشرة هذا حوار بين المرأتين. يعني percakapan antara dua wanita. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هيا اقرأوا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا بنت؟ كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الرياض. أنا من الرياض. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي آمنة. اسمي آمنة. أين أبوك؟ أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة. أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. هو موجه في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذا الفتاة التي معك؟ ومن هذا الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ ما اسمها؟ اسمها فاطمة. اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ أهي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. لا، ما لي أخت. ألك أخ؟ ألك أخ؟ نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. هو ابن أخي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه سعد. اسمه سعد. أُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ أُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى. نعم هذا هو الحوار بين هاتين المرأتين. نعم تفضل أخينا اقرأ جملة ثم ترجم إلى الإندونيسية. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tarjim. Nyalain aja kipasnya ini. Nyalain enggak? Kira-kira. Enggak usah. Dingin, cukup. Hah? Kira ya. Nyalain aja sedikit aja, satu apa dua. Naam, tarjim. Salam atasmu dan rahmat Allah memberkatimu ya. Dan berkahnya, semoga keselamatan atasmu beserta rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadha huwa as-salam. Wa hadha as-salam masyru'un mundu ahdi Nabiyillahi Adam alaihi salam. Ya, ini sudah disyariatkan dari zaman Nabi Adam, bukan hanya Nabi Muhammad. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Idhhab 'ala ha'ula'i nafari min al-mala'ikati fasallim 'ala ha'ula'i." Ya, pergi ke malaikat lalu ucapkan assalamualaikum. Ya, lalu ucapkan Nabi Adam, dijawab oleh malaikat, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu kata Allah, ya, "Dzalika tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika." Itu salam kamu dan salam keturunanmu. Sudah di zaman Nabi Adam. Itu ketika di surga tuh. Ya, salam ini disyariatkan ketika di surga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga rahmat bagimu di atas. Keselamatan. Dan rahmat bagi serta berkah, serta berkah ya tercurahkan kepadamu. Naam, ada di mana, Bu? Kaifa halika ya bintu? Bagaimana? Bagaimana kabarmu wahai? Wahai anak, sahih. Naam, sahih. Dari mana dahulu? Min aina anta? Min aina anti? Nah, ini dars-dars yang lalu sudah 10-11 dars kita kebiasaan hiwar bainar rajulaini bainat talibaini, selalu laki-laki. Sekarang hiwarnya perempuan. Nah, yakni apa? Ini dilatih domirnya perempuan semua. Domirnya perempuan semua, ini hiwar perempuan. Ya, hati-hati. Naam. Dari mana asal saudari? Suma ana min al-Riyadh. Saya dari Riyadh. Riyadh. Riyadh 'asimatu al-mamlakati as-saudiyyati. Ibu kota Saudi. Riyadh. Riyadh itu kalau di zaman Nabi dan itu menjelang Saudi sampai sekarang mungkin masih disebut Najd, namanya Najd, Najd. Tapi ada Najdu, ada saya lupa ya, ada Najdu Tihamah. Najd itu ada dua macam, ada Najdu Tihamah, ada Najdul Iraq. Najd Tihamah itu Riyadh, ada Najd Iraq. Najd Iraq nama dulunya Najd, sekarang jadi Riyadh. Itu kota modern. Saya nggak pernah, tapi pernah melihat dan ceritakan oleh dosen-dosen. Ya, itu ada orang foto, katanya orang Arab ya, orang guru naik onta, dipoto ternyata mobil sport semua. Ya, dipoto jalanannya mobilnya mobil sport. Nah, Naam, ikra. Masmuki. Apa namamu? Siapa namamu? Umma. Siapa? Aku bisa no. Nama saya Aminah. Naam. Tuma. Aina abuki? Di mana ayahmu? Naam. Abi huna fil madinati munawwarati. Fil madinatil fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjih, huwa muwajjihun fil madrasati, fil madrasati tsanawiyati. Ayahku di sana. Ayahku di sini. Ayahku di sini di kota Madinah Munawwarah. Dia sebagai pembina di kampus kalian pembina. Iya. Hah? Pembina. Wallah alam ya. Mungkin bisa jadi iya. Kalau ya dahulu yang saya pelajari ini seperti penilik ya. Sekolah itu kan ada penilik deh. Dia cuman kerjanya cuman ngecek-ngecek aja. Bukan mengajar ah. Bukan penasehat. Dia hanya mengecek saja. Ya, semacam penilik lah kalau di sekolah itu. Kalau pembina memang ada pekerjaannya? Enggak ada pekerjaannya pembina mah. Kalau pembina ada sekolah, ada yayasan, ada pembina yang mau pembina kerja. Enggak, itu main, hanya dimintai nasihat saja. Rangkap di sini. Hah? Rangkap kalau di Indonesia rangkap. Ya, kalau di sistem-sistem sekolah ya. Tapi seingat saya ini pendidik ya di sekolah. Dia sebagai pendidik di sekolah SMA. Naam, tsanawiyah SMA. Cuma tiba-tiba ada, Bu? Iya, Aidan, Buna. Iya, Tauri. Iya, Tauri, Pak. Iya, Tauri, Beratun, Fi, Mustashfal, Wila, Datan. Fi, Mustashfal, Wila, Wila, Datan. Wila, Dati. Terjun. Iya, di sana juga. Huna. Huna iya ya. Di sini ya, di sini juga iya iya di mustashfal wiladah, mustashfal wiladah, mustashfa khas li wiladatil aulad, nah, rumah sakit khusus melahirkan. Rumah sakit apa? Bersalin. Rumah sakit Bersalin. Wiladah, wiladah melahirkan. Wa asbabul husni sittatun. Thalathatun yakhtassu birrijali wa thalathatun yakhtassu bin nisa'i. Wa amma alladhi yakhtassu bin nisa'i al-haid wa nifasu wal wiladatu, itu di mata Nabi Suja. Yang sebab mandi bagi wanita tiga, haid, nifas, wiladah, melahirkan. Ya, haid, nifas, wiladah. Mustashfal melahirkan, wiladah melahirkan. Kalau diidofahkan rumah sakit Bersalin. Kalau dulu perempuan yang mengurusi kelahiran itu namanya qabilah. Qabilah. Bukan qabilah, kalau qabilah suku. Qabilah Quraisy, qabilah Bakar, qabilah Taim, qabilah Toy. Enggak, namanya qabilatun. Karena taqbalul walad, taqbalu furujal walad. yang menerima keluarnya anak namanya qabilah. Kalau dulu yang ya anggaplah dukun beranak. Kalau dulu mah yang begini perempuan semuanya. Kalau sekarang dokter kandungan kebanyakan laki. Nyari dokter kandungan perempuan susah ya? Susah. Qabilah. Naam, hadha mustashfa khass lil wiladah. Thumma alladhi ba'dahu. Allati apakah dia saudarimu? Naam. Alladhi ba'dahu. La, dia bintu ammi. Bukan, dia anak pamanku. Dia anak ammi. Anak siapa itu? Anak paman namanya siapa? Anak pamanku. Sepupu. Sepupu wanita bintu ammi, bintu ammi sepupu wanita mahram bukan? Bukan, bukan mahram. Ya, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Ya, halal kalau Nabi mau menikahi sepupu-sepupunya. Hanya saja waktu itu sempat Nabi SAW mau menikahi Ummu Hani, tapi gak jadi karena Ummu Hani belum hijrah. Allah mensyaratkan boleh nikah sepupu tapi dengan syarat sudah hijrah. Bintu Am ada di mana? Mas bukan? Siapa namanya? Nah, iya, siapa nama bintu ammi itu tadi? Ada di mana ada, benar awal? Ismuha Fatimah tu. Namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Tumma? Ahya zamilatu zamilatuki. Apakah dia teman? Temanmu. Apakah dia temanmu? Ada di mana ada, La, ana bulumadara. Mutawasitoh Waria Bermotorotor Kil Tanah Biasi. Bukan, aku, saya dari SMP. Dan dia dari SMA. Dan dia dari SMA. Madrasah Mutawasitoh SMP. Madrasah Tanawiyah SMA. Pertanyaannya apa ini? Apakah dia teman? Emang sepupuan gak boleh temenan? Teman. Hah? Zamil hadha sahibuka fi majalid wahidin. Teman yang dia satu level, satu rating, satu tingkatan. Kalau sekolah ya sama tingkatannya, sama-sama SD, sama-sama SMP, sama-sama SMA, sama-sama kuliah, sama-sama kerja, sama-sama kerja di bidang yang sama, ya. Itu zamil. Zamil. Kalau teman tapi bukan satu bidang, bukan zamil. Ya, antum kerja di pabrik, teman antum pedagang, hadza laisa zamil. Bukan zamil karena tidak satu bidang. Ya, tidak satu bidang, tidak satu letting. Ya. Ya, ini mah temenan tapi bukan satu level. Makanya la laisa zamil. Karena beda level, beda tingkat. Naam, ada di ba'dahu. Alaki ukhtun. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Ukhtun. Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Naam, ada di ba'dahu. La, mali ukhtun. Tidak, saya tidak mempunyai saudara perempuan. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Thumma alaki akun. Apakah kamu Naam, lagi ba'dahu. Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, aku memiliki saudara laki-laki yang besar. Besar badannya? Li akhun kabirun. Nah, ada akhun kabirun, ada akhun saghirun, ada ukhtun kabiratun, ada ukhtun saghiratun. In kana akbaru minka fil umur, fil umur. Ya, fil umur akhun kabir. In kana asgharu minka fil umur akhun saghir. In kana in kanat akbaru minka fil umur ukhtun kabiratun. In kanat asghar minka fil umur ukhtun saghiratun. Begitu akhun kabir apa? Kakak. Ya. Sawa'an kana min abin wa ummin wahidin aw min abin wahidin faqat aw min ummin wahidin faqat. Apakah sebapak seibu atau sebapak saja atau seibu saja, tetap namanya sama seperti ini. Kecuali nanti bab faraid, kalau bab faraid baru itu harus dijelaskan. A'id al-tarjamah. Wa huwa talibun bil jami'ati. Na'am, aku memiliki saudara laki-laki. Aku memiliki kakak. Dan dia adalah mahasiswa di kampus. Mahasiswa di kampus, sahih. Thumma ana di ba'dahu. Wa man hadha tiflun ladhi ma'aki. Dan siapa ini yang bayi ini yang bersamamu? Siapa anak kecil yang bersamamu? Ya, olaram di gambarnya seperti batita ya, 2 tahun atau 3 tahun tapi sudah bisa jalan. Naam. Huwa banu akhi, dia putra saudaraku. Huwa banu akhi, putra saudara. Putra saudara itu apa? Ponakan, ya, keponakan. Mahram bukan? Ponakan mahram bukan? Mahram. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, aktsaru man rawa an Aisyah radhiyallahu anha Urwah ibnu Zubair. Yang paling banyak hadisnya dari Aisyah Urwah ibnu Zubair. Kenapa? Karena Urwah ibnu Zubair ibnul Awam. Zubair ibnul Awam nikah dengan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ibn Zubair ponakan, ya. Masuk-masuk saja ke rumah bibinya, ya. Maka dia bebas masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha walaupun Nabi SAW sudah meninggal. Tsumma alladhi ba'dahu. Naam, sahih, sunnah. A'um. A'umuki fi baitil anan. Apakah ibu kamu di dalam rumah, serumah dengan kamu? Hah? A'umuki, apakah apakah ibumu fil baiti? Ibumu di rumah sekarang? Al-jawab, ada apa dahulu? Ah, Insan. Iya, pergi ke rumah sakit. Zahabat, ya. Hadha huwa al-hiwar baina al-mar'ataini. Ya, sebagaimana saya tegaskan bahwa perlu diperhatikan domir-domirnya, fi'ilnya, sifatnya, maka itu semua untuk perempuan. Ya, untuk mu'annas. Beda dengan dars-dars yang lalu yang dominannya itu untuk laki-laki. ya, yang sudah kita pelajari dominan untuk laki-laki. Sekarang untuk muannats, kaifa haluki, ya, khitabnya haluki, biasanya kaifa haluka, maka ini kaifa haluki, min aina anti, anti khitab kepada perempuan, biasanya anta, masmuki, ya, masmuki, ya, man hadzal fatatul lati ma'aki. Kalau isim mausul untuk mudzakkar alladhi, isim mausul untuk mudzakkar alladhi, untuk muannats allati, untuk muannats ini seperti ini, allati isim mausul untuk muannats, ya. Ya, lihat kalau yang hal maslahnya man hadha tiflu alladhi ma'aka, ini isim mausul untuk mudzakkar alladhi ma'aka, man hadha fadhil fatatu allati ma'aki, itu isim mausul untuk muannats. Thumma al-jawab al-akhir, la dhahabat ila al-mustashfa, dhahabat fi'il untuk domir hiya, ya, fi'il untuk domir hiya. Naam, iqra maratan ukhra. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluki ya bintu? Kayfa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Ana min ar-Riyadh. Masmuki? Masmuki? Ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Hiya aydan huna. Hiya aydan huna. Hiya tabibatun fi mustashfa al-wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfa al-wiladati. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. La, hiya bintu ammi. Ma ismuha? Ismuha? Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil thanawiyyati. La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil thanawiyyati. Alaki ukhtun? Alaki ukhtun? La, ma li ukhtun? La, ma li ukhtun? Alaki akhun? نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. هو ابن أخي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه سعد. اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى. لا ذهبت إلى المستشفى. Ya, maka diperhatikan ya domir-domirnya, ya fiilnya, idhofahnya, maka dia kepada domir-domir untuk perempuan. Ya. Melanjutkan dars tentang domir. Ya, kemarin sudah kita pelajari domir munfasil. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Hadhihi dhamairu munfasilatun. Itu dhamir-dhamir munfasil. Ya. Kemudian ada tasrif fi'il. Yani apa? Pembagian fi'il berdasarkan domir yang 14 tadi, fiilnya berubah dalam artian dia bersambung dengan domir mutasil. domir mutasil dengan fiil. Ini domir yang mutasil dengan fiil. Ya. Yang urutannya sama seperti huwa huma hum ya huma huma ya huma hunna anta antuma antuma anti antuma antuna ana nahnu. Ya. Maka ini posisi fiilnya ini baru fiil madhi. Fiil madhi yang cocok untuk masing-masing domir. Itu berbeda. Ya. Dhahaba untuk domir huwa mudzakkar mufrad. Dhahaba. Dhahaba. Dhahaba ada alifnya. Untuk mudzakkar ghaib, ghaib orang ketiga. Mudzakkar ghaib mutsanna dua orang. Dhahabu. Dhahabu jamaah. Maunya wau jamaah. Untuk tiga orang. Yang pergi. Dhahabu. Ya. Ini untuk domir yang laki-laki, fiil yang untuk mudzakkar orang ketiga. Paham ya? Lalu fiil yang untuk ghaibatun muannats, orang ketiga muannats. Ya, bagaimana fiilnya dhahabat. Dhahabat untuk domir hiya. Muannats satu orang. Bat dhahabna, dhahabna na pendek. Dhahabna untuk domir muannas tiga orang atau lebih. Ya. Ini untuk fiil orang ketiga muannas. Ghaibah, ghaibah muannasah. Bisa paham ya? Dhahabat. Kemudian urutan antum antum. Orang kedua mukhatab mudzakkar. Orang kedua yakni mukhatab mudzakkar. Dhahabta, dhahabta an, dhahabtuma, dhahabtuma dua orang antum, dhahabtum, dhahabtum kalian jamaah, jadi kalian pergi tiga orang atau lebih. Ya, ini fiil-fiil untuk mudzakkar mukhatab, mukhatab orang yang diajak bicara langsung. Ya. Saya paham ya? Ya, mudzakkar mukhatab kemudian mukhatabah muannas, mukhatabah orang yang diajak bicara muannas, ya muannas akhwat. Dhahabati, dhahabti anti. Dhahabtu, betuma. Dhahabtunna antunna, antunna dhahabtunna jama'atun minan nisa. Ya. Ketika yang diajak bicara adalah jamaah para wanita. Hadhihi af'al lil mukhatabah, untuk orang kedua wanita yang diajak bicara. Paham ya? Ya. Kemudian fi'il yang untuk orang pertama, mutakallim. In kana mutakallim wahdahu dhahabtu, mutakallim sendirian dhahabtu. In kana mutakallim ma'a ghairihi, mutakallim ma'a ghairihi, fahuwa kawakil an jama'ah, dia sebagai wakil dari jama'ah orang yang berbicara dia. Maka dhahabna, dhahabna. Bedanya dhahabna ada matnya. Kalau dhahabna hunna pendek, dhahabna hunna pendek. Dhahabna nahnu ada matnya. Naqra dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Dhahabtu, dhahabna. Dhahabtu, dhahabna. Coba dikiaskan ke fiil yang lain. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, fa'alu. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. fa'alti fa'altuna fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Nah, dikiaskan ke fi'il madhi yang lain ya. Ini tasrifnya, ini juga harus hafal ya. Wahuma hum yahuma hunna antum antuna ana nahnu harus hafal. Ini juga harus hafal. Hafalin dulu satu. Nanti ada lagi domir muttasil ya. Domir muttasil. Ada lagi domir munfasil nasab. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Domir munfasil nasab. Iyaka na'budu wa iyaka, itu domir munfasil, tapi domir munfasil nasab. Cukup hafalkan dan pahami satu, insyaallah fiil-fiil yang lainnya itu gampang dikiaskan saja. Tamrin naqra, tamrin al-awwal, iqra waktu. Tafadhal ila aina ad-dawr? Sama'na tadi gerakan. Naam, tafadhal. Waktu awal. Kaifa qaluka ya abi? Bagaimana kabarmu ya ayahku? Wahai ayahku. Naam, kaifa haluka? Haluka limadha? Li'anna al-khitab ma'a abihi al-ab. Al-ab mudhakkar. Al-thani. Kaifa haluka ya ummi? Ummi, ummi mudhakkar aw muannath? إذن كيف تقرأ؟ كيف حالك يا أمي؟ كيف حالك؟ حالك لماذا؟ لأن المخاطب الأم، الأم مؤنث. حالك ترجم. بكمان كبرنا يا أبوك. نعم من الأول. أين ابنك يا زينب؟ ذهب إلى المسجد. Di manakah anakmu wahai Zainab؟ Dia pergi ke masjid. Pergi ke masjid, sahih. Rabi'. Aina bintuki. Aina bintuki ya Aminah. Zahaba ila Zahaba. Bintuki, bintun. Kalau bintun pakai apa? Zahabat. Zahabat ila mudaris. Ilal mudaris. Zahabat ilal mudaris. Ada al-makan al-mudhab ilaih, tempat yang dituju. Apa itu? Nama tempat al-mudarrisah atau al-madrasah? Madrasah. Al-madrasah. Tarjim. Di manakah Aminah ya? Di manakah Aminah? Anakmu. Ayah. Bintuki. Dia pergi ke madrasah. Madrasah itu apa? Sekolah. Ya, lihat di kalian zahabat. Ada harokatnya enggak? Ada. Hah? Ada. Ada. Sebagian enggak ada? Sukun. Ada sukunnya. Ya, kalau di kitab gundul enggak ada harokat. Ya. Lalu bagaimana kita membedakan zahabat dengan zahabata? Dengan zahabati, dengan zahabtu. Ya. Kalau digundul ujungnya entah semua. Ya. Enggak ketahuan ini zahabat, apakah zahabta, zahabti, zahabtu. Dari mana kita tahu min siyaqil kalam ma qablahu wa ma ba'dahu? Lihat sebelum dan setelahnya. Ya, kalau ini in kana al-kalamu 'anil mar'ah al-ghaibah, orang ketiga, wanita gaib, berarti zahabat. Zahabat aina bintuki. Bintuki enggak ada di majlis. Gaibah. berarti zahabat ya. Kalau yang dibicarakan adalah mukhatab mudzakkar, berarti zahabata. Ya, mukhatab mudzakkar zahabata. Kalau yang dibicarakan adalah mukhatabah, mukhatabah muannatsah, ya, wanita yang diajak bicara, maka zahabati. Kalau syaikhul kalam yang sedang membicarakan diri sendiri, maka zahabatu. Paham ya? Ya, dari syaikhul kalam kita gundul ke apa bisa dibaca, bisa ketahuan apakah zahabat, zahabta, zahabti atau zahabtu. Ya. Lihat dari syaikhul kalam. Naam, alladhi ba'dahu. Liman hadhihi as-sa'atil jamilati? Liman hadhihi as-sa'atul jamilati? Al-jamilatu. Ahiya ahiya ahiya laki, ahiya laki ya Fatimatu. Naam, dia li. Naam, tarjim. Jam tangan yang bagus ini punya siapa? Apakah ini punyamu, wahai Fatimah? Wahai ya, Fatimah, ini milik saya. Ini milik saya, sahih. Ada di mana dahulu? Ada barangka ya Muhammad. Apakah pulpen ini milikmu, wahai Muhammad? Tidak. Ada barangka anda. Bukan, pulpen ini. Ini pulpen milikmu. Ini pulpen milikmu, sahih. Ada di mana dahulu? Tilkas sayyaratul ula. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ini jam yang tilka mobil yang indah ini. Tilka. Ini mobil yang indah. Mobil yang bagus itu. Mobil yang bagus itu. Yang sekarang keluar dari sekolah milik kepala sekolah. Milik kepala sekolah. Kepala sekolah, sahih, al-mudir. Tilka sayyarah sebagai apa? Sebagai apa, Pak? Hai. Mubtada al-jamilah. Khabar allati. Hah? Afwan. Al-jamilah sebagai apa? Sifat. Allati. Isim mausul. Silah mausul yang mana? Kharajatil ana. Kharajatil ana. Minal madrasati, sampai situ silat musuh. Lil mudiri sebagai khobar siapa? Khobar tilka sayyarah, sahih. Khobar dari tilka sayyarah. Masya Allah, yang gampang ini aja bisa ya, apalagi yang kharajat ya. Khoro aslinya kharajat, aslinya adalah kharajat. Nanti apa sekarang ya? Nanti aja deh. Kharajat, tapi nanti dia berubah. Kharajatil ana. Nanti ada di halaman setelah ini. Dia aslinya kharajat sukun, tapi berubah menjadi kharajatil ana. Nanti ada di halaman setelah ini. Naam, ada di ba'dahu. Anta Muhammad saya adalah dokter. Naam, ada di mana, Bu? أنت طبيبة يا أختي؟ لا أنا مدرسة. Apakah engkau seorang dokter wahai saudariku? Bukan, aku adalah seorang guru. Aku adalah seorang guru. Qalamun ya Muhammadu aindati qalamun ya Aminatu. Naam, tarjim. Apakah pulpen ini aindaka? Apakah apakah kamu punya punya pulpen ya Muhammad? Ya Muhammad. Setelah dirubah, apakah kamu punya pulpen ya Aminah? Naam, aindaki, apakah kamu punya pulpen? Naam, ats-tsani. Aina baituka ya ustadi? Aina baituki ya ustadati? Di mana rumahmu, wahai ustad? Ustadi. Wahai guruku. Naam. Di mana rumahmu, wahai ibu guruku? Nah, gombalin ustazahnya ini. Lagi gombalin ustazahnya. Naam, ats-tsalits. Apakah tentang lafaz ya Ali? Apakah tentang lagi ya Fatimah? Lagi ya Fatimah tu, terjem. Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Naam, sahih. Ya Fatimah. Buku tulis ini milik kamu ya Fatimah? Naam, lagi. Kalau hadat daftar sama, karena bendanya enggak berubah. Yang berubah adalah domirnya, laki ya Fatimatu. Naam, ada di mana, hu? Hah? Naam, ikra. Min aina anta ya akhi? Naam. Min aina anti ya akhi? Ya ukhti. Min aina anti? Ukhti, sahih. Tarjim. Dari mana kamu ya akhik ya saudaraku? Naam. Dari mana kamu wahai saudaraku? Ukhti. Saudaraku. Wahai saudariku saja, lebih pendek ya. Tuma ladhi ba'dahu. Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Ya Khadijatu. Naam, terjem. Di mana bapakmu ya Khalid? Di mana bapakmu ya Khadijah? Ya Khadijah, sahih. Tuma siapa yang baca? Naam, telepon doh. Anta. Anta. Mari. Mari. Bun. Mari bun. Ya Khalid. Apakah kamu maribun? Apa? Oh, ana maribun. Sakit. Apakah kamu sakit, wahai Khali? Khali, mana Khali? Wahai apa Khali? Paman dari pihak ibu. Khali, paman dari pihak ibu. Kalau ammi, paman dari pihak ayah. Kalau ammati, bibi dari pihak ayah. Ya, lanjutnya. Aina bintu. Ah, belum. Yang khalatinya belum. Anta maridu. Maridu ya khalati. Khalati mudzakkar muannats. Muannats, maka diubah. Anta maridu. Anti maridun. Ya. Maridun khobar untuk mudzakkar. Khobar muannatsnya bagaimana? Mari. Ya, mari botun. Yang tadinya tanwin diberi fathah lalu tambah ta marbutah. Itu cara membentuk ta'nits atau isim muannats. A'id ma'a tarjamah. Bibi, naam, sahih. As-sabi' Aina bintuka ya ammi. Aina, aina bintuki ya ammati. Ya ammati, terjem. Dimana dimana saudara bintu, dimana anak kamu ya paman, pamanku. Dimana anak, gimana anak kamu ya bibiku? Wahai bibiku, sahih. Naam, ila al-awwal. Alaka akhun ya Hamidu? Alaki akhun ya Su'ad? Ya Su'adu? Ya. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Su'ad? Su'ad, Su'ad. Itu nama perempuan ya. Ya, Su'ad itu nama perempuan. Ada qasidah-qasidah sahabat. Banat Su'adu, banat Su'adu, suna Su'ad keluar. Su'ad itu wanita. Sa'id baru laki-laki. Sa'adun baru laki-laki. Su'ad nama perempuan. Naam, ada di ba'dahu. Maza indika ya? Maza indika? Indika. Ah, Andika mah orang sini. Ma, ada? Ma ada? Ma ada? Indaka. Indaka, sahih. Ma ada? Indaka. Indaka, ya? Ya, akhi. Ya, akhi. Mada indaki ya ukhti. Sahih. Mada indaki. Inda. Inda. Domir kafnya diganti anti. Indaki inda. Ya, ya ukhti. Terjem. Indaka. Mada indaka. Mada indaka dia bisa untuk dua ya. Inda yang sudah kita pelajari lil milkiyah untuk menanyakan kepemilikan. Apa yang kamu punya? Ya. Apa yang kamu punya? Itu yang sudah kita pelajari di dars yang lalu. Mada indaka? Naam, tarjim. Mada indaka? Tidakkah kamu punya? Ma, ma itu bertanya, apa? Apa? Apakah yang kamu punya? Kakakku. Wahai saudaraku. Apakah yang kamu punya, saudariku? Naam, sahih. Indaka yang sudah kita pelajari lil milkiyah, menunjukkan kepemilikan benda. Ya, tapi ini soal seperti ini mada indaka itu bisa juga untuk menanyakan kabar. Ya, ketika dia masuk dilihat ternyata mukanya musam, muram, ya, kusut. Mada indaka? Itu bisa juga bertanya khabar, kabarnya seperti itu. Mada indaka yani mada indaka minal khabar. Mada indaka minan naba? Ya, akhi. Ketika dilihat sepertinya orang yang sedang ada masalah, itu boleh bertanya dengan seperti ini. Mada indaka? Ya. Mada? Ya. Ada kabar apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa lebih? Enaknya seperti itu. Karena biasanya untuk menanyakan ketika dia melihat orang ini tidak biasanya, ya, tidak biasa. Mada indaka? Ada di Tapi ada tapi ya. Kalau di Quran enggak tahu ya. Enggak ingat. Tapi di syair ada a'indakum naba'un min ahli Andalusin. Laqad sarat a'indakum madha a dengan ma itu sama semakna. A'indaka indakum naba'un. Maksudnya gitu tentang khabar. Apakah kamu ada masalah apa atau khabar apa? Naam ada di ba'da hu. Assalamualaikum ya ummi. Terjem. Selamatan atasmu wahai ayahku. Selamatan atasmu wahai ibuku. Nah, assalamualaikum. Kalau salam itu disesuaikan ya. Disesuaikan yang lebih pas sesuai bahasa Arab disesuaikan. Ingkana salam ala wahid mudzakkar assalamualaikum. Sahabat seperti itu, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, hadis musyi'us shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam irji' fasli fa innaka lam tusalli. Assalamualaikum salamnya. Begitu pula ketika yang diajak bicara muannats assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau baru jamaah baru assalamualaikum warahmatullahi. Sendirian nih istri assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti bininya bingung. Hah? Bininya bingung, hah? Ini salam aliran mana ini? Assalamualaikum ya habibi. Habibati. Habibati. Assalamualaikum habibi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau perempuan nggak boleh, beda artinya tuh. Assalamualaikum jamaah, kuma dua, kuma dua. Assalamualaikum. Kalau perempuan, hah? Ketika bercampur jenis laki-laki dengan wanita, pakai dhamir mudzakkar. Ketika qaidah sudah bercampur, walaupun cowoknya cuma satu. Hah? Pakai dhamir mudzakkar. Ketika bercampur jenisnya laki dengan wanita, lakinya cuma satu, pakai dhamir mudzakkar. Mudzakkar. Oh, dua mah sama, alaikum. Sama dhamirnya. Tapi misalnya satu di kelas anak SMK, satu cowok, sisanya cewek. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikumna. Enggak, assalamualaikum. Ketika bercampur pakai dhamir mudzakkar. Dhamir untuk mudzakkar. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau secara hadis enggak tahu ya. Tapi kalau secara doa sah-sah saja. Secara doa sah-sah saja. Bid'ah. Apa? Enggak, ganti domir. Ganti domir ada di hadis-hadis banyak. Ganti domir itu. Tapi kalau kesarannya kita praktek tetap assalamualaikum gitu gimana tuh? An-nithil fa'ila. An-nithil fa'ila. An-nithil fa'ila fi kullin. Fi kullin. Fi kullin minal jumali. Minal jumali. Al-atiyati. Al-atiyati. An-nith. An-nith jadikanlah mu'annath. Jadikanlah mu'annath. Al-fa'ila. Apa al-fa'il? Subjek. Ya. Fa'ilnya subjek. Fa'ilnya atau subjeknya. Fi kullin. Pada tiap-tiap, fi kullin pada tiap-tiap, minal jumadi, dari kalimat-kalimat berikut ini. Misal, contoh, Ya, yani annithil fa'ila, jadikan fa'ilnya mu'annas, diubah jadi mu'annas. Tentu saja domir-domirnya juga harus dirubah jadi mu'annas. Contohnya apa? Misal, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja, kharaja Muhammadun, Muhammadun fa'il mudhakkar, fa'il mudhakkar, thumma mu'annithuhu au naj'aluhu mu'annathan. Kita jadikan fa'ilnya mu'annas. Kaif? Kharajat aminatu, aminatu fa'il mu'annas. Ya. Kemudian berubah, berubah yang perlu diubah. Kharaja al-fi'lul munasib lil mudzakkar. Kharaja fi'lun munasibun lil mudzakkar. Amma fi'lun munasibun lil mu'annas kharajat. Kharajat. Sebagaimana sudah. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat. Dhahabat fi'l munasib lil mu'annas al-ghaib. Untuk mu'annas ghaib pakainya kharajat. Kharajat aminatu minal baiti. Aminah keluar dari rumah. Naam tafadhal, rukmul awal. Siapa? Hah? Dari mana tadi? Naam. Dhahabal mudarrisu minal rasul. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Terjem. Ke kelas. Telah pergi ke kelas. Sahih. Nukmu Thani. Zahaba Abi ilal mustashfa. Zahabat Ummi ilal mustashfa. Zahabat Ummi. Ya, zahaba diganti fi'il untuk hiya. Zahabat Ummi ilal mustashfa. Terjem. Sahih. Al-thalith. Jarasat talibu fi fil fasri. Jarasat talibatu fil fasri. Kalau mau disukunkan, jalasat al-talibatu. Nanti saya jelaskan itu. Jarasat, jarasat al-talibatu fil fasri. Naam. Siswa itu duduk di dalam kelas. Siswi itu duduk di dalam kelas. Naam. Rabi'. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat, sahih. Kharajat ukhti minal baiti. Nanzur tamrin ar-rabi'. Ta'ammal ma yali. Perhatikan. Jalasat, jalasat ketika fa'ilnya ada alif lamnya, ada alif lamnya, at-talibatu, maka dia menjadi jalasati, jalasatir talibatu, jalasatir talibatu. Begitu pula tadi yang dibaca, zahabal mudarrisu, zahabatil mudarrisatu. Itu jadi seperti itu. Zahabatil mudarrisatu. Begitu pula nomor tiga, jalasat talibu menjadi jalasatil talibatu. Kenapa bisa seperti itu? Jalasat sukun. At-talibatu ini tasdid. Tasdid itu aslinya adalah dua huruf digandakan. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ya. Jadi ini ta sukun ketemu po sukun. Dalam bahasa Arab dua huruf sahih sukun bertemu enggak boleh, haram. Ya, dua huruf sahih sukun bertemu berturut-turut itu tidak boleh dalam bahasa Arab. Thaqil fi lisan al-Arab. Orang Arab susah mengucapin yang seperti ini. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya dikasih harakat. Yang mana dikasih harakat? Al-harful awwal minhuma. Ya, huruf yang pertama. Bagaimana jadinya? Jalasatit. Jalasatit talibatu. Jalasatit po. Jalasatit po. Nah, sehingga ringan. daripada jalasat po, sudah ada sukun taknya, ketemu po lagi sukun, lalu baru bergerak harakat po, berat di lisan, maka dikasih harakat huruf yang pertama, yakni taknya, jalasatit talibatu dahabatil mudarrisatu, ya. Perlu diperhatikan, jalasati ini asalnya tetap jalasat, dia asalnya tetap jalasat, fi'il untuk hiya, ya. Jalasat itu fi'il untuk domir hiya, ya. Walaupun sudah berubah harokatnya, tetap dia itu diperuntukkan untuk domir hiya. Jalasat, jalasati sama. Dia bukan jalasti, bukan jalasti, bukan dahabati. Beda ya. Dahabati, jalasti, itu untuk anti, untuk domir anti. Ketika dibaca jalasti. Adapun jalasati, jalasati talibatu untuk domir hiya. Itu berbeda. Paham? Berbeda. Berbeda di mana? Di huruf ketiganya. Kalau anti huruf ketiganya sukun. Anti huruf ketiganya sukun. Sedangkan kalau untuk hiya huruf ketiganya berharokat fathah. Anti kasrohnya asli. Kasrohnya asli. Kalau jalasati kasrohnya aridoh namanya. Apa itu aridoh? Muncul karena sebab, bukan asli. Dia bukan asli. Ini berbeda. Jalasati talibatu dengan jalasti, ya. Jalasati talibatu untuk hiya, sedangkan jalasti untuk anti. Saya paham ya? Saya paham? Ingatnya itu saja dulu, fi'il untuk hiya, jalasat, dahabat, khorojat. Kemudian ketika bertambah dengan alif lam atau huruf sukun, taknya dikasrohkan, gampang. Gampang pak, gampang sekali. Ya, qadar dan kan, ya, naktafi bihadir qadar, wa naktim bi dua ikhfatul majlis, subhanahu wa bihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.